Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hadith Jibril yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagai dalil tentang Islam, iman dan ihsan. Telah kita baca beberapa lafaz hadis dari hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan terakhir telah kita baca tentang penjelasan ihsan. Kita masuk pada lafaz hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala akhbirni 'anil sa'ah. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya tentang ihsan, maka Jibril selanjutnya bertanya tentang as-sa'ah. Kata Jibril, akhbirni 'anil sa'ah, kabarkan kepadaku tentang sa'ah, hari kiamat. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, akhbirni 'anil sa'ah, kabarkan kepadaku tentang sa'ah, ay 'an qiyamis sa'ati mata, yaitu tentang kapan tegaknya hari kiamat. Wala makana hadha su'al la ya'lamu ahadun al-jawaba 'anhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika jawaban ini atau pertanyaan ini tidak ada yang mengetahuinya satupun jawabannya, jawaban dari pertanyaan tersebut tentang hari kiamat kapan, illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna qiyamas sa'ati la ya'lamu tahdidahu illallah azza wa jal, karena tegaknya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan waktunya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nahnu na'lamu anna hasatakumu sa'ah, kita mengetahui bahwasannya kiamat pasti akan terjadi. La nasyuku fi hadha, kita tidak ragu dengan hal ini. Man syaka fi hadha fahuwa kafir, bahkan barang siapa yang ragu dengan tegaknya hari kiamat, maka dia kafir. Karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Dia telah mendustakan Al-Quranul Karim. Dia tidak beriman dengan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Itu beriman dengan hari kiamat. Maka barang siapa yang ragu akan terjadinya hari kiamat bahwa kafir, maka dia kafir. Na'lamu anna satakumu sa'atu wa labud, kita tahu bahwasannya hari kiamat akan tegak dan labud, dan pasti akan tegak. Walakinil waqtul ladzi taqumu fihi sa'ah Allahu azza wa jalla lam yukhbirna anhu. Hanya saja waktunya, itu waktu terjadinya hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan kepada kita kapan terjadinya. Walam yubayyin hulana, dan Allah tidak menjelaskannya kepada kita kapan terjadinya. Wasta'tsara bi'ilmi, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan dalam ilmunya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Tidak malaikat, tidak pula para rasul, tidak juga para orang-orang saleh. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla. Allah ta'ala, Allah berfirman, inna allaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tentang hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Rabbku, yaitu di sisi Allah azza wa jalla. La yujalliha liwaktiha illahu, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan waktunya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Walladhi ya'lamuha subhanahu, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib. Semua perkara yang gaib kunci-kuncinya ada di sisi Allah azza wa jalla. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, di antara perkara yang gaib tersebut yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja adalah waktu qiyamis sa'ah, waktu terjadinya kiamat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Akhbirni 'anis sa'ah." Nah, kabarkan kepadaku tentang kiamat, kapan hari kiamat. Maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, ai ana wa anta sawa. Maknanya ana wa anta sawa, aku dan engkau wahai Jibril sama. La na'lamu mata takumus sa'ah, kita tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Allah jalla wa ala lam yudli ala hadza, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan dan memperlihatkan tentang ini, kapan terjadinya kiamat. Lal malaika, tidak Allah perlihatkan kepada para malaikat. Wala rusul, tidak pula kepada para rusul. Wala ahadan, dan tidak kepada seorang pun. Balistathara bi'ilmiha subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan dalam ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Maka barang siapa yang dia mengaku-ngaku tahu kapan terjadinya hari kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, asyhadu bi annahu kadzdzab, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah pendusta besar. Jika dia mengaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, pernah santer dulu berita bahwasanya kiamat akan terjadi pada tahun 2000. Sudah lewat 2000, sudah lewat 16 tahun. Allahul musta'an. (Tuh) Baik, kemudian lafaz hadis yang berikutnya. Qala Jibril kembali lagi bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada wahai Muhammad tentang tanda-tandanya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal ammatu rabbataha. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal ammatu rabbataha, seorang wanita budak hamba sahaya dia melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Ini di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Apa maksudnya seorang budak wanita melahirkan majikannya? Nanti akan disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kita langsung pada penjelasan Syekh. Asyara qawluhu qala akhbirni an amaratiha. Ucapannya akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Al-amarat jam'u amaratin. Kata al-amarat itu bentuk jamak, bentuk jamak dari amaratin, dari amar. Wahyal alama, amar maknanya alama, tanda. Amal imarah, adapun imarah bil kasr, dengan dikasrokan hamzahnya. Kalau amarah tadi alamat, tanda. Kalau imarah dengan dikasrokan hamzahnya, apa maknanya? Fahwal fahyal wilayah, maknanya wilayah, ya, kepemimpinan, kekuasaan. Ini imarah dengan dikasrokan. Tapi kalau difathahkan amarah, ini artinya alamat, tanda-tanda. Beda A sama I sudah jauh beda maknanya. Ya. Nah. Kemudian akhbirni an amaratiha ay al alamat allati tadullu ala qurbi qiyamiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Naam, as-sa'atu laha amarat. Naam, kata Syekh, kiamat itu ada tanda-tandanya. Wa qad bayyanahu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menjelaskannya. Allah menjelaskan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Minha amaratun saghiratun. Di antara tanda-tanda tersebut ada tanda-tanda yang kecil. Ada tanda-tanda yang kecil. Wa minha alamatun kabirah, dan ada tanda-tanda yang besar. Wa minha mutawassithah, ada tanda-tanda yang sedang. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Wa minha alamatun muqaribatun lis-sa'ah, dan di antaranya ada tanda-tanda yang na'am mendekati hari kiamat. Sangat dekat sekali dengan hari kiamat. Takunu 'inda qiyamis sa'ah, yang tanda-tanda tersebut akan terjadi ketika na'am dekatnya hari kiamat. Takunu qariban min qiyamiha, terjadi waktunya sangat dekat dengan hari kiamat. Amal 'alamatul ukhra, adapun tanda-tanda yang lain, fa innaha mutaqaddimatun, maka tanda-tanda tersebut mutaqaddimah, telah mendahului. Ada alamat yang besar, ada alamat yang kecil, ya. Ada alamat yang sedang-sedang, ada tanda-tanda yang sangat dekat sekali, ya, seperti terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Nah, kemudian ada yang mutaqaddimah, ada yang na'am sudah terjadi, ya. Sudah mendahului, sudah muncul tanda-tandanya. Al-ulama'u yakulun, para ulama berkata, alamatu sa'ati ala salasati anwa', Tanda-tanda kiamat itu ada tiga macam. Ya alamatun saghiratun wa mutaqaddimatun. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil, tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat. Wa mutaqaddimatun, dan ini adalah sebagai pendahuluan. Nah, dan ini lebih dulu terjadinya. Tanda-tanda yang kecil ini lebih dulu terjadinya daripada tanda-tanda yang sedang dan yang besar. Yang pertama, tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat, dan ini lebih dulu terjadi. Wa alamatun mutawassitatun. Yang kedua, dari jenis tanda-tanda hari kiamat adalah tanda-tanda mutawassitah, tanda-tanda sedang akan terjadinya hari kiamat, tanda-tanda yang sedang akan terjadinya hari kiamat. Sedang antara kecil dan besar. Kemudian yang ketiga, wa alamatun kabiratun. Tanda-tanda besar, tanda-tanda yang besar akan terjadinya hari kiamat. Yang pertama kali terjadi adalah tanda-tanda yang kecil, kemudian tanda-tanda yang sedang-sedang, kemudian tanda-tanda yang besar akan terjadinya hari kiamat. Nah, ini tiga jenis tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Al-alamatu saghiratu wal alamatul mutawassitatu kulluha hasalat aw hasala mughdhumuha. Adapun tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat dan tanda-tanda yang sedang akan terjadinya hari kiamat, kulluha semuanya hasalat telah terjadi, au muqdum au hasala muqdumuha atau sebagian besarnya telah terjadi. Tanda-tanda yang kecil dengan tanda-tanda yang pertengahan tadi, sedang-sedang, semuanya telah terjadi atau sebagian besarnya telah terjadi. Nah, seperti apa tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat, atau tanda-tanda yang pertengahan yang sedang-sedang? Nah, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini? Antalidal amatu rabbataha. Nah, seorang budak wanita melahirkan majikannya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi kata beliau, antaral hufatal urata al'alata ri'a asya'i yatatawaluna bil bunyan. Engkau melihat seorang yang tidak bersendal, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, tetapi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini juga termasuk tanda-tanda, baik tanda kecil atau tanda mutawassit. Kemudian apalagi, banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, sedikitnya ilmu, menyebarnya kebodohan, ini termasuk tanda akan terjadinya hari kiamat. Kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh bil kufar. Nah, menyerupai orang-orang kafir ini juga termasuk tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian apa? Kasratul qatl, atau qital, banyaknya pembunuhan. Ini juga termasuk salah satu tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, dan lain sebagainya dari berbagai macam tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, tanda-tanda yang kecil atau tanda-tanda yang mutawassithah, yang pertengahan. Nah, semuanya telah terjadi atau sebagian besarnya telah terjadi. Sebagian besarnya telah terjadi. Merajalelanya kebodohan, sedikitnya ilmu, sudah terjadi zaman sekarang. Sedikitnya ilmu bisa dihitung jari yang ngaji, yang tahu sunnah. Nah, mayoritasnya adalah juhala, orang-orang jahil. Kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir. Telah terjadi pada zaman sekarang. Ya. Dari sisi pakaian, dari sisi tutur kata, dari sisi gaya hidup, ya. Bahkan dari sisi barakallahu fiik, sebagian perkara yang terkait dengan keyakinan, ya. Allahul musta'an. Ini tanda-tanda yang kecil atau tanda-tanda yang pertengahan. Semuanya telah terjadi atau sebagian besarnya telah terjadi. Amal alamatul kibar, adapun tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat, di antaranya adalah zuhur dajjal, munculnya dajjal. Ini tanda-tanda yang besar. Dajjal seorang yang kafir yang mengaku memiliki rububiyah, bisa mengatur alam semesta. Di tangannya muncul perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, ya, sehingga banyak orang yang tertipu dengannya dan mengikutinya. Dan dajjal nanti akan keliling dunia. Hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Mana? Mekah dan Madinah. Dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Kemudian setelah itu dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Munculnya dajjal ini adalah tanda yang besar akan terjadinya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya wa nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang akan membunuh dajjal, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan menegakkan syariat Islam, bukan membawa agama baru, tapi menegakkan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat, beliau berhaji dan seterusnya. Membawa syariat Islam dan beliau menghancurkan salib, salib-salib dan lain sebagainya. Wa khurujud dabbah, kemudian di antara contohnya juga adalah khurujud dabbah, ya, keluarnya dabbah, hewan melata yang bisa berbicara. Kumkanu la yukinun, yang dia akan mengatakan bahwasanya manusia dulu itu tidak beriman, tidak yakin. Surat An-Naml ayat 82 kalau enggak salah. Tentang dabbah, hewan melata yang bisa bicara. Ini termasuk tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak, ya, yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Fa hadhihi takunu 'inda qiyamis sa'at tatatabu. Dan tanda-tanda ini akan terjadi ketika dekatnya hari kiamat. Ketika hampir terjadinya hari kiamat. Wa tatatabu, dan tanda-tanda ini akan saling mengikuti. Ya. Keluarnya dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya dabbah, ya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Ini diantara tanda-tanda al-kibar, tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Qala Akhbirni an amaratiha, kata Jibril, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Walamma kanat amaratuha ma'lumatan, maka ketika tanda-tandanya itu diketahui, ya, tanda-tandanya diketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tanda-tandanya kiamat. Ajabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya karena beliau tahu, tapi kalau kapannya beliau tidak mengetahuinya. Nah, adapun tanda-tandanya beliau mengetahuinya karena beliau juga diberikan wahyu atau diberitahu oleh Naam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal antalidal amatu rabbataha, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan rabbahnya, melahirkan majikannya, tuannya. Hadza min alamatis saah, ini termasuk dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Al amatu hiyal mamlukah, ama itu adalah mamlukah, budak, hamba sahaya. Wa rabbatuha, adapun rabbahnya, ay sayyidatuha, yaitu tuannya. Qala syurah, berkata para pensyarah hadis tentang makna seorang budak wanita melahirkan majikannya atau tuannya. Berkata para pensyarah hadis, maknanya wallahu a'lam annahu fi akhir zaman yaktsuru tasarri, bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak tasarri, akan banyak perbudakan. Yakni yaktsuru wat'ul ima, sehingga akan banyak. Nah, wat'ul ima, seorang berhubungan badan dengan para budak wanita, karena tuannya halal, majikan atau tuan daripada budak tersebut halal, boleh untuk nah berhubungan dengan budak wanitanya. Yang suruwatul ima ayam memlukat fayalidna banat, sehingga para budak wanita ini melahirkan anak-anak perempuan. Takunu bintuha, takunu bintuha hurratan, dan anak perempuannya budak wanita tadi, ya, dari hasil hubungannya dengan majikannya, ya, anaknya ini adalah rabbatuha, karena anak tersebut hurrah, anak tersebut adalah anak merdeka, bukan lagi budak. Kalau ibunya budak, kemudian digauli oleh majikannya, kemudian melahirkan, maka anak budak tersebut adalah hurrah, ya, merdeka, ya. Nah, baik, ngikut ke bapaknya, ke majikannya, maka dia hurrah, merdeka. Dan ketika dia merdeka, maka dialah yang memiliki ibunya. Dialah yang memiliki ibunya yang masih posisinya dalam keadaan mamluka, budak, hamba sahaya. Wa takunu sayyidatan li ummiha, sehingga anak wanita tadi menjadi sayyidah, menjadi tuan dari ibunya. Ibunya sendiri. Wa malikatan laha, dan anaknya ini yang memiliki ibunya. Karena ibunya budak, ya. Nah, sehingga dikatakan antalidal amatu rabbataha, seorang wanita budak hamba sahaya melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Ini salah satu makna dari makna ini. Wakila, ada juga yang mengatakan maknahu, maknanya adalah annahu yaksurul uquq, bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak terjadi uquq, banyak terjadi kedurhakaan. Anak durhaka sama orang tua itu banyak nanti. Ya. Fatakunul bintu ka'anna sayyidatun li ummiha. Sehingga seakan-akan seorang putri atau seorang anak wanita dia menjadi tuan bagi ibunya. Ya. Ibunya dijadikan pembantulah, ibunya dijadikan seperti budak. Ya. Oleh anaknya. Takunul bintu ka'anna sayyidatun li ummiha. Sehingga seolah-olah seorang wanita, ya, dia menjadi tuan bagi ibunya. karena banyaknya hukuk, banyaknya perbuatan durhaka kepada orang tua. Nah, sebagian para ulama menafsirkan dengan makna ini. Dan yang masyhur makna yang pertama tadi. Nah, makna yang pertama bahwasanya akan datang di akhir zaman nanti banyak tasarrif perbudakan, nah, dan akan banyak para majikan atau para tuan dari budak-budak tersebut, ya, berhubungan dengan budak-budak wanitanya, sehingga budak-budak wanita tersebut melahirkan anak-anak perempuan, sehingga anak-anak perempuannya tadi menjadi sayyidah, tuan atau majikan dari ibunya sendiri. Ini diantara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Setengah lima. Setengah tujuh. Oh, setengah lewat lima. Nah, baik. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat, ya. Dan masih ada lagi lafaz berikutnya juga tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu engkau akan melihat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau melihat seorang yang tidak bersendal, tidak berpakaian dan miskin, penggembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Namun insyaallah lafaz ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bi idznillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.